Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kabar akhi, sudah sholat ke akhi, dan apa kabar ukhti, dah sholat ke ukhti. Bila sudah sholat, ukhti cantik sangat, begitupun akhi, gantengnya maksimal. Itu bukan beban, yo tambah semangat kawan, awas jangan salah kiblat. Semangat kawan, awas jangan salah kiblat. Maghrib isya salam, lima waktu salam. Salam lima waktu salam.